kawan gembira, di sekitar api ungu membara, api membakar duka, berkibar semangat pramuka setia. Api membakar duka, berkibar semangat pramuka setia. Kawan gembira di sekitar api ungu membara, yepo yepo kawan gembira di sekitar api ungu membara. Di sekitar api ungu membara.